Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam seri pembinaan umat, seri tarbiyah Islamiyah, The Islam Shadow Presentation. Kita akan membahas tentang sesuatu hal yang pokok, yang paling penting. Sebagai seruan pertama. Seruan 01. Yaitu kita akan mengupas tentang pokok dari segala ilmu. Pokok dari segala sesuatu yang mendasar. Kita akan mengupas tentang La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menguasai seluruh kehidupan. Kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati. Diserahkan penghambaan. Diserahkan pengorbanan. Kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus mengenal Allah. Untuk memantapkan La ilaha illallah, maka kita harus mengenal Allah. Ma'rifatullah. Maka ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, adalah merupakan pokok segala ilmu. Ilmu yang paling penting, paling mendasar, dan paling dibutuhkan oleh umat manusia. Dimanapun dan kapanpun. Inilah urgensi kita belajar. Kita belajar untuk kita amalkan. Kita belajar untuk kita yakini kebenarannya. Kita belajar untuk kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kita belajar menjadi kita belajar ilmu tersebut untuk menjadi sebuah keyakinan yang kita pegang selama-lamanya, ya, jiwa dan raga. Nah, inilah maka ma'rifatullah, mengenal Allah, merupakan pokok dari segala ilmu. Kenapa? Karena orang yang tidak mengenal Allah, manusia yang tidak mengenal Allah, maka hidupnya akan berada di lembah kehampaan. Hidupnya tidak jelas. Arah kehidupannya tidak menentu. Dia tersesat tanpa disadari kesesatannya. Hidup ibarat orang yang sedang berjalan melewati suatu jalan setapak. Kalau dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak mengenal mau kemana tujuan hidupnya. Mau kemana arah yang ingin dituju. Atau bahkan dia tidak mengenal di mana posisi sekarang dia. Karena hidupnya berada di dalam kebingungan. Berada di dalam keraguan-raguan. Berada di dalam kebimbangan. Berada di dalam sak prasangka. Berada di dalam kegelapan. Tidak menentu. Tidak tahu arah yang ingin dituju. Inilah kenapa terjadi seperti itu. Karena mereka ini tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah yang menciptakan seluruh kehidupan. Yang menguasai seluruh kehidupan. Saudaraku yang budiman dan cerdas, maka urgensi dari mengenal Allah, urgensi daripada kita mengenal Allah, itu adalah kita akan semakin yakin. Semakin kita mengenal Allah, semakin yakin bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya yang luar biasa ini. pernak-perniknya, yang kecil maupun yang besar, ya. Tata galaksi, bintang-bintang, planet, ya, yang demikian besar, ya. Ya. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Kita lihat kutu, ya. Kutu kecil yang ada di tengah-tengah sampah, ya. Membusuk. Ya. Ada di tengah-tengah kelembapan pasir, kutu-kutu kecil, ya. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Maka dengan mengenal la ilaha illallah itu, ya, dengan memahami la ilaha illallah, ya, maaf saya ulangi, semakin kita mengenal Allah, maka akan kita akan semakin yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semakin kita mempelajari ma'rifatullah, maka hati, pikiran, ya, jiwa, raga kita akan semakin menguatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah, maka dengan la ilaha illallah, ini hati manusia yang beku, ya, yang berada di dalam kebimbangan, keraguan, ya, di dalam kebutaan, ya, tanda petik, ya, itu akan menjadi cemerlang, akan menjadi bersih. Kenapa hati menjadi beku? Ya, berada dalam keraguan, kegelisahan, kebimbangan, kebutaan. Kenapa? Karena tercemari oleh sampah-sampah duniawi. Terkotori oleh tujuan hidup. Yang dikejar adalah sampah-sampah duniawi. Ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Tujuan-tujuan duniawi. Nah, kalau kita bicara tentang duniawi, ya, adalah segala hal yang kita dapatkan, kita raih di dunia ini, yang tidak akan kita bawa setelah mati. Ya. Jadi, duniawi adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ketika kita mati, itu tidak kita bawa. Maka, kita lihat, ya, duniawi banyak sekali. Harta, jabatan, kekuasaan, ya, gelar sarjana, gelar status sosial, ya, penghormatan, kejayaan-kejayaan, kesusahan-kesusahan materi, ya, sarana-prasarana hidup yang nyaman, modern, ya, kemudian segala macam, ya, kehormatan diri, ya, segala macam status sosial diri, ya, itu semuanya akan kita tinggalkan, dan ketika kita mati, tidak akan kita bawa. Kaum kerabat, anak keluarga, sanak family, properti, gelar, prestasi-prestasi, duniawi, semuanya, ketenaran, popularitas, kecantikan, ketampanan, kegagahan, semuanya ini adalah duniawi yang akan kita tinggalkan ketika kita mati. Maka inilah yang merupakan sampah-sampah duniawi yang mengotori hati manusia, ya, sehingga hatinya menjadi beku, ya, hatinya menjadi bimbang, gelisah, ya, buta. Ya. Kenapa? Karena hatinya sempit, ya, ruang hatinya sempit, ya, sempit karena terkotori, tercemari oleh sampah-sampah duniawi. Kemudian penglihatannya, ya, orang yang tidak mengenal la ilaha illallah, ya, tidak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, itu penglihatannya, ya, terbatas. Kenapa terbatas? Karena di sekelilingnya tersekati oleh kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Ya. Penglihatannya terbatas karena hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Individualisme, egosentris. Jadi, apa yang enak bagi dia diambil, apa yang nyaman bagi dia diikuti, ya, apa yang memuaskan hawa nafsunya dituju. Nah, inilah, maka penglihatannya terbatas kepada kepentingan diri sendiri. Nah, inilah, dan kita lihat sekarang sistem pendidikan, sistem media massa, ya, itu mengarah ke sana, kebanyakan, ya, hampir semuanya itu mengarah kepada bagaimana mendidik seseorang supaya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya. Bagaimana supaya hidup enak dirinya sendiri, supaya hidup enak, nyaman, bahagia, sejahtera, makmur bersama ya, keluarganya. Ya. Sukses, hidup terhormat, ya, dihormati, disanjung diri dan keluarganya dan sanak familinya. Nah, ini adalah kepentingan diri sendiri. Ya. Menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang dijadikan tujuan hidup dia. Ya. Ini karena apa? Karena inilah yang membuat penglihatan manusia terbatas. Terbatas pada dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mengenal la ilaha illallah. Tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya, itu pendengarannya tuli. Kenapa pendengarannya tuli? Karena kebisingan, ya. Karena pendengarannya dipenuhi oleh kebisingan, hiruk pikuk aktivitas duniawi, ya. Kemanapun, ya, dimanapun melangkah, yang dicari adalah kepentingan duniawi, ya. Dikejar, ya. Apa? Ya, menumpuk harta, fasilitas hidup, sarana prasarana kenyamanan hidup diri pribadi, rumah tangga, kemudian jabatan, karir, popularitas, kehormatan diri, status sosial, kenyamanan, hidup yang serba enak, serba bergembira ria, tertawa-tawa, di sana senang, di sini senang, apapun yang dilakukan dihormatin orang, didengar orang, dia bicara, didengar orang, dan sebagainya. Ini adalah kebisingan-kebisingan hiruk-pikuk duniawi. Nah, saudaraku yang budiman, kalau kita menggambarkan apa yang tadi terjadi dengan sampah-sampah duniawi, kepentingan-kepentingan diri pribadi, ya, kebisingan hiruk-pikuk aktivitas dunia, maka ini sekarang mendominasi. Ya. Saat ini, ya, saat ini dunia didominasi oleh itu. Nah, itulah makanya banyak hati yang beku, hati yang bingung, bimbang, hati yang buta, penglihatan yang buta, terbatas, pendengaran yang tuli. Ya. Tapi dia merasa nggak tuli, tapi dia merasa tidak buta. Nah, ini kenapa? Karena tidak mengenal tujuan hidup yang hakiki. Ya. Karena dia tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena sejak kecil, ya, sistem pendidikan di sekolah dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, itu tidak dimulai dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Ya. Sejak kecil kita dicekokin dengan doktrin-doktrin duniawi. Ya. Bahwa hidup itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup duniawi, badania, pangan, sandang, papan. Supaya hidup makmur, sejahtera, bahagia, bersama dengan keluarga. Supaya terkenal, menjadi orang terkenal, orang yang berkuasa, berpengaruh, dan sebagainya. Nah, ini adalah, itu adalah doktrin-doktrin yang banyak menyesatkan. Gak mengenal Allah. Ya. Tidak mengenal tujuan hidupnya. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, kenapa kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah? Kenapa kita harus menguatkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Karena ini poin berikutnya, ya. Karena ini adalah merupakan dasar keyakinan yang benar. Dasar dari jalan hidup yang lurus. Orang yang mengenal la ilaha illallah dengan benar, maka dia memahami tentang hakikat kehidupan ini yang sejati. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa mengenal hakikat kehidupan itu kalau dia tidak mengenal siapa yang menciptakan kehidupan. Karena yang menciptakan kehidupan adalah Allah. Yang mampu menciptakan kehidupan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak jin, tidak malaikat. Tidak manusia, ya. Tidak kekuatan alam, tidak, ya. Tidak ada. Yang bisa menciptakan kehidupan hanya Allah, ya. Ya, maka ya, propaganda di film-film, ya, misalkan ada robot yang bisa berbicara, kemudian bisa menghancurkan, bisa melakukan aktivitas bahkan melebihi aktivitas manusia, itu adalah bohong, ya, itu adalah dusta, ya. Ya, robot tidak bisa tidak bisa memiliki nyawa. Yang bisa memberikan nyawa hanya Allah. Ya. Dan nyawa itu diberikan kepada makhluknya, sudah jelas. Ya. Kepada malaikat, kepada jin, ya. Kepada manusia, kepada hewan, binatang, ikan, ya. Semut, dan sebagainya. Itu sudah jelas. Ya. Robot ya, tidak bisa memiliki nyawa. Ya. Tidak bisa memiliki nyawa. Ya. Nah inilah makanya kita harus tidak mudah tersilokan oleh dakwah, seruan-seruan dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah itu bahwa kehidupan ini bisa diciptakan di pabrik. Tidak bisa. Ya. Sehebat apapun pabrik, elektronik, pabrik robot, pabrik apapun, tidak bisa menghidupkan, memberikan nyawa kepada ciptaan pabriknya tersebut. Ya. Ini sudah jelas, tidak bisa dibantah sampai kapanpun. Karena yang menghidupkan dan mematikan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya seluruh manusia sehebat pintar-pintar manusia semuanya kumpul, jutaan ya profesor, ya, doktor, ya. Kemudian ditambah dengan para ilmuwan dari jin, semuanya berkumpul, ya. Satu tempat membuat sebuah atau seekor lalat pun tidak akan mampu. Membuat seekor burung satu pun tidak akan mampu. Atau membuat sebatang pohon pisang. Tidak akan mampu. Ya. Kenapa? Itu ada nyawa. Nyawa adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia hanya bisa menanam, ya kan? Kemudian memupuk, menyirami, ya, supaya tumbuh, memperkembang apa membantu memelihara, ya, memberi makan supaya tumbuh, berkembang. Ini yang dilakukan oleh manusia. Tapi yang memproses, yang mengatur, yang membentuk, ya, sehingga hewan, tumbuhan, berkembang biak, ya, tumbuh, dan sebagainya, ya, menghasilkan daging, ternak, menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, saudaraku yang budiman cerdas, nah, mengenalkan ma'rifatullah, ya, mengenalkan Allah kepada manusia, ya, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah tugas utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah tugas yang paling mulia. Sunnah nabi dan para rasul yang paling utama, paling pokok, paling penting. Jadi kalau kita bicara tentang sunnah nabi, ya, ada orang yang menyebut ahlussunnah. Ahlussunnah. Nah, tapi dia tidak berdakwah ilallah. Ya, maka itu berarti ya, perlu diragukan. Itu berarti diragukan. Kenapa? Sunnah Nabi Rasul, ya, dari Nabi Rasul pertama sampai Nabi Rasul terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama, paling pokok adalah, ya, dakwah ilallah. Ya, menyeru manusia untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Itu yang paling pokok, sunnah paling pokok, paling penting, paling mendasar. Ya. Memang kita berbuat baik kepada tetangga, sunnah Nabi. Kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, sunnah Nabi. Infak, sunnah Nabi. Ya. Kita berpakaian yang sopan, itu juga sunnah Nabi. Menutup aurat, sunnah Nabi. Tapi yang paling pokok dari sunnah Nabi adalah dakwah ila Allah. Ya. Jihad fisabilillah. Ya. Dakwah ila Allah, menyeru manusia kepada Allah dan kemudian berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah para nabi dan rasul, dan merekalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang paling mulia di muka bumi adalah para nabi dan rasul. Kenapa mulia? Karena mereka memiliki tugas yang paling mulia. Mereka mulia karena tugasnya mulia. Jadi kemuliaan seseorang sebanding dengan tugas yang dibebankan seorang. Dan tugas yang utama dari para nabi, ya, adalah menyeru manusia supaya mengesakan Allah. Nah, ini ada di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, Ya, jadi semua rasul ya, yang diutus oleh Allah ya, dari awal sampai akhir yaitu nabi rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, melainkan kami wahyukan kepadanya ya, ya. Yaitu apa? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain aku ya. Tidak ada Tuhan selain aku yaitu Allah, maka sembahlah aku ya. Fa'buduni ya. Jadi setelah kita mengenal Allah, mengisahkan Allah, maka kita disuruh fa'buduni ya, menyembah Allah semata ya. Ya, ini adalah perintah ya. Menyembah Allah artinya apa? Berserah diri kepada Allah ya. Tunduk patuh kepada Allah. Menyembah Allah artinya apa? Berarti mengikuti sistem hidup yang digariskan oleh Allah, yang diturunkan Allah, tata aturan, undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya fa'budun ya, menyembah Allah ya. Ada orang sekarang ini ya, banyak orang yang mengaku muslim, mohon maaf ya, banyak orang mengaku muslim di banyak sekali di mana-mana muslim Islam, tapi dia menolak aturan hukum Allah. Bagaimana ya, sementara konsep dasar daripada menyembah Allah, ala ta'budu ila Allah, dan janganlah menyembah selain kecuali kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu adalah tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah, mengikuti undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah namanya menyembah Allah, tunduk patuh kepada Allah. Karena menyembah itu berarti taat, tunduk patuh ya. Jadi banyak orang mengaku muslim, tapi dia malah membenci aturan hukum dari Allah. Ya. Ya. Kenapa? Hukum Allah itu enggak adil. Hukum Allah itu ya, diskriminatif. Hukum Allah itu kejam. Ya. Hukum Allah itu tidak cocok dengan kondisi zaman modern sekarang dan sebagainya. Nah, kenapa terjadi pemikiran ini seperti ini ya di kalangan, bahkan di kalangan kaum muslimin? Ya karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya ya. Mereka tidak mengenal Islam. Tidak mengenal kehidupan para nabi dan rasul dengan sesungguhnya, dan mengenal di sini bukan hanya membaca tetapi juga mengamalkan. Ya, mereka hidup tidak hidup sejalan dengan pola hidup para nabi dan rasul. Maka mereka tidak mengenal para nabi dan rasulnya, walaupun mereka mengaku ya bahwa Muhammad adalah nabi dan rasulnya ya, yang diakui. Tapi dalam praktek sehari-hari dia kehidupannya mengikutin selain dari yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti ya dia tidak mengenal Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena mengenal Rasulullah juga itu berarti dia harus ittiba, ya, ittiba. Beriman kepada Allah itu berarti taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya semuanya, ya aturan dari Allah kita ikuti, kita taati, dan ittiba kepada Rasul itu berarti berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, hidup, ya. Nah, sunnah Nabi yang paling pokok sekali lagi adalah berjuang di jalan Allah, ya. Berdakwah, menyeru manusia, menyeru pada diri sendiri dan manusia lain untuk apa? Untuk la ilaha illallah, untuk taat kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini pokok. Maka inilah tugas mulia. Ketika para nabi dan rasul sudah wafat, ya. Nabi rasul terakhir Muhammad SAW wafat, ya. 14 abad lampau. Sudah lama, ya. Maka apakah tugas itu selesai? Tidak. Tugas mulia ini terus berkumandang sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai Allah menghancurkan langit dan bumi ini, ya. Sampai Allah mengganti langit dan bumi ini dengan langit dan bumi yang lain. Itu adalah tugas terus berjalan. Kenapa? Karena Allah Maha Hidup. Ya. Karena perintah-perintah untuk berdakwah, untuk berjihad itu adalah perintah-perintah fi'il mudhari. Kebanyakan. Fi'il mudhari adalah continuous past tense, continuous present tense, present continuous tense. Ya. Terus menerus. Sampai kapan? Sampai kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita sampai mati, sampai terus-menerus ya diwariskan kepada anak cucu kita. Terus-menerus sampai hari manusia terakhir di muka bumi. Itu adalah tugas. Tugas mulia. Inilah, tugas mulia inilah yang sekarang banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang tidak mau mengemban tugas mulia ini. Padahal kalau seorang muslim, ya itu adalah satu paket, ya, muslim itu satu paket dengan dakwah, dengan tugas ini. Ya. Semua para sahabat Nabi, ya, orang-orang muslim yang hidup sejaman dengan Rasulullah dulu, ya mereka semuanya ya, berpartisipasi dalam dakwah dan perjuangan jihad fisabilillah. Ya. Mereka semuanya ikut ya, berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sementara yang tidak berpartisipasi siapa? Yang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Yang masa bodoh dengan hiruk-pikuk perjuangan Rasulullah, ya, para sahabat itu orang-orang munafik. Tidak peduli. Orang-orang munafik hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, ya. Hanya memikirkan apa yang enak bagi dirinya, diambil bagi yang tidak enak bagi dirinya, tidak mau. Ya. Maka mereka tidak mau bersusah payah. Maka mereka tidak mau menderita. Ya. Mereka lebih enak kumpul dengan anak istrinya di rumah. Hidup, makan, enak, nyaman, ya, tidur tenang, ya kan. Males untuk sholat berjamaah di masjid, ya kan. Kemudian kalau berinfak juga ogah-ogahan sekadarnya, ya kan. Kemudian intinya orang munafik adalah orang yang hatinya itu orientasinya untuk duniawi kebanyakan, ya. Jadi hawa nafsunya yang diikutin. Ya itu tadi ya, penglihatannya terbatas, pendengarannya tuli, hatinya buku, buta. Nah, ini ya. Saudaraku yang budiman terjelas. Jadi jelas sekali ya. La ilaha illallah ya. Ini adalah dasar daripada tugas utama ya. Dasar daripada tugas utama para nabi dan rasul. Maka siapapun yang mengaku muslim, mukmin, maka dia adalah pengikut para nabi dan rasul. Ya, maka dia harus, karena pengikut, maka dia harus siap mengusung estafet tugas mulia itu. Nah, ini penting sekali. Kita harus beri penyadaran kepada terutama kepada kaum muslimin, ya, kaum mukmin yang sekarang sedang sibuk dengan hiruk pikuk mencari duniawi dia. Nah, ini harus kita sadarkan kembali, kembalilah kepada Islam yang benar. Kembalilah kepada dinul Islam yang benar, yang diusung oleh para nabi dan rasul, yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kita banyak sekali PR yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Ya. Keimanan kita, fikrah kita, pola pikir kita, cara pandang, sudut pandang kita, dan sebagainya. Saudaraku yang budiman cerdas, nah, untuk mempertegas, untuk memperdalam dan memperkuat keyakinan kita tentang ma'rifatullah ini, maka ya, Al-Quran itu menjelaskan. Ya, ayat-ayat Al-Quran ya, itu adalah mayoritas didominasi oleh ma'rifatullah. Ya, supaya Allah, kita membaca Al-Quran, menghayatin ayat Al-Quran, maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah. Dan yang bisa menjelaskan tentang Allah ya dirinya sendiri, yaitu Allah sendiri. Ya. Karena makhluk ini hidupnya terbatas, kurun waktunya terbatas, ya kan? Penglihatannya, ya, apa yang diketahui juga terbatas, ya. Maka dia tidak bisa menggambarkan, memberikan pemahaman tentang Allah kalau tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, jelas ya. Jadi untuk mengenal Allah, maka sumber yang utama ya dari Allah. Allah sendiri yang menjelaskan siapa dirinya. Apa keinginannya. Apa yang dimauinnya. Ya. Apa yang diharapkannya. Ya kan? Ya. Sifat-sifatnya. Ya. Karakternya. Ya. Perbuatannya. Ya. Allah sendiri yang bisa menjelaskan. Dan Al-Quran. Al-Quran adalah ya, boleh dibilang penuh dengan nuansa itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah, ya. Kalam Allah, ya. Kalam Allah, firman-firman Allah. Maka semakin kita maka kalau kita ingin mengenal Allah, semakin kita ingin mengenal Allah, maka kita harus semakin mendalami Al-Quran. Ya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan menghayati makna-maknanya, meresapinya dan menjadikan keyakinan hidupnya. Menjadikan ya, ilmu-ilmu Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu sebagai sudut pandang dia, sebagai keyakinan hidup dia, ya, yang mendarah-mendaging, yang mendarah-mendaging, yang menyatu dengan sendi, pori-pori, nafas, aliran darah, gerak otot, dan semua perilaku luar dalam, lahir batin. Nah ini, ya, yang sehingga dia menjadi, ya, menjadi pribadi yang Qur'ani. Ya. Ya, semakin mengenal Allah, maka semakin imannya semakin kuat. Semakin mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi hidupnya, ya, semakin untuk Allah, ya. Yang dicintainya semakin Allah menjadi kecintaan yang tercinta. Menempatkan Allah sebagai yang paling dicintai, yang paling ditakutin, yang paling ditaati, yang paling diharapkan ampunannya, rahmatnya. Saudaraku yang budiman tercerdas, marilah kita mengenal Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Allah yang memiliki langit dan bumi seisinya. Allah yang memelihara langit dan bumi seisinya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi ini dan segala apa yang ada di antara keduanya itu dengan main-main. Artinya apa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang segala ada di isinya adalah Allah. Allah. Ya. Tapi dengan tujuan yang jelas. Ya. Bukan main-main. Bukan sesuatu yang senda gorong. Ya. Ya. Jadi Allah menciptakan semuanya itu jelas. Ya. Di dalam ayat lain, wa ma khalaqna samawati wal ardhi wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi, ya, ya, dan seisinya itu main-main, ya. Allah ciptakan semuanya itu, ya, tidak lain kecuali dengan hak. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Ya. Kenapa manusia, kebanyakan manusia itu tidak memahami, tidak karena tidak mau merenung, tidak mau berpikir, ya, secara mendalam. Ya. Kenapa? Karena dia sibuk yang dipikirkan adalah keuntungan-keuntungan duniawi. Ya. Bagaimana supaya bisnis lancar, supaya untung banyak, supaya karir melejit, bagaimana jabatannya semakin lama semakin naik, ya. Bagaimana supaya hidupnya semakin nyaman, makmur, sejahtera. Ya, bagaimana supaya dia semakin bahagia hidup bersama dengan keluarganya. Nah, dan ini yang mendominasi pikirannya sehingga apa? Dia tidak malas untuk memikirkan tentang esensi penciptaan langit dan bumi. Ya, padahal Allah menghamparkan di depan kita, di atas kita, di sekitar kita, langit dan bumi, seisinya dihamparkan oleh Allah, ya, dengan segala macam keajaiban, kemegahannya, ya, itu supaya apa? Supaya kita merenung, ya, supaya kita menjadikan bahan pikiran kita, analisa kita, dan memang, ya, semua ini sungguh luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa pasti tidak main-main, ya, pasti ada tujuan besar di balik penciptaan langit dan bumi dengan segala makhluk yang mengisi di dalamnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Ada tujuan besar, ya. Nah inilah yang ingin kita ya, dan ini kita eksplorasi, ya. Kemudian di dalam ayat ke-19 masih surat Al-Anbiya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun, ya. Dan miliknya lah, milik Allah, siapapun, apapun yang ada di langit dan di bumi, apapun, siapapun yang di langit dan bumi, yang nampak maupun yang tidak nampak. Di langit, ya, ada. Di langit yang kita lihat sepi, ya kan, gelap, membiru, ya, tenang, ya, itu ada penghuninya. Ya, langit itu bersap-sap, bertingkat-tingkat. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Ya, jauh sekali. Ya, bintang-bintang yang kita saksikan demikian jauh, itu adalah penghias langit pertama. Ya, penghias langit masih di tingkatan langit pertama. Di atasnya ada langit kedua, langit ketiga. Ya, dan itu makin besar, makin besar, makin besar. Ya, makin luas maksudnya. Ya. Dan itu semuanya ada penghuninya. Siapa penghuninya? Yaitu malaikat. Ya. Maka malaikat itu jumlahnya besar sekali. Lebih besar daripada jumlah total seluruh manusia yang menghuni bumi ini dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Ditambah dengan seluruh jin. Ditambah dengan seluruh hewan. Binatang. Ya, ikan. Semuanya di total. Ya, maka jumlah malaikat itu jauh lebih banyak. Ya, maka penduduk langit yang demikian besar itu, ya, dihuni dengan makhluk Allah yaitu malaikat. Banyak sekali. Ya, satu malaikat, ya, bisa besarnya, ya, sayapnya, ya, banyak sekali, ya, ya. Dan itu besar sekali, ya, ya. Contohnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah menampakkan postur tubuhnya yang asli kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka ketika Rasulullah melihat postur Jibril yang asli, ya, yang memenuhi seluruh ufuk, ya, di langit, itu penuh dengan tubuh, dipenuhi oleh tubuh Jibril, maka Rasulullah langsung pingsan. Ya. Itu malaikat Jibril, ya. Ya, malaikat Jibril. Jadi luar biasa besar, ya. Nah, maka di sini ayat ini disebutkan, ya. Waman indahu lastakbiruna an ibadatihi wa lastahsirun, ya. Maka mereka yang ada di sekitar Allah, ya, yaitu malaikatnya, malaikat-malaikat Allah yang di sisinya, ya, di sisinya berarti, ya, yang Allah bersemayam di atas arsy, ya. Sementara arsy ini di atas langit yang ketujuh lagi, ya. Di mana tujuh lapis langit yang besar itu, ya, itu dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti tujuh keping uang logam dirham yang dilempar ke padang sahara yang luas, ya, maka padang sahara yang luas itu adalah arsy Allah, ya, sementara tujuh keping dirham itu adalah ibarat tujuh lapis langit, ya, bumi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit pertama, dibandingkan dengan langit kedua, apalagi dibandingkan dengan tujuh lapis langit, bumi nggak ada apa-apanya, manusia nggak ada apa-apanya lagi, ya. Gak ada apa-apanya. Maka manusia ini lemah. Doib sekali. Ya, doib sekali, ya. Tapi manusia yang doib ini banyak yang ingkar kepada Allah. Tidak mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mengenal kebesaran Allah. Ya, kenapa? Karena dominasi hawa nafsu. Karena bisikan syaitan. Karena apa? Karena yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Hawa nafsunya. Kenapa begitu? Karena doktrin yang salah sejak dari kecil oleh di lembaga-lembaga pendidikan sekuler. Ya. Dan ini terjadi dari dulu, ya, ya, beberapa puluh tahun lalu, ya kan, terus menerus, ya, sampai sekarang, dan wallahualam sampai kapan. Dan tidak ada orang yang mau menghentikannya. Tidak ada orang yang merasa ini adalah bahaya besar. Padahal ini bahaya besar, ya. Sistem pendidikan sekuler, godless, tidak mengenal Allah. Itu adalah hasil daripada kurikulum yang didesain oleh orang-orang orientalis, ya. Ingat, sistem pendidikan sekuler adalah sistem pendidikan yang didesain oleh orang-orang sekuler, orang-orang orientalis. Siapa orang-orang orientalis? Orang-orang yang mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Orang-orang kafir yang mempelajari Islam untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Mereka tidak bisa menghancurkan Islam, tapi mereka bisa yang dilakukan adalah menghancurkan umat Islamnya. Ya. Ya. Maka jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari dakwah ila Allah. Jauhkan umat Islam dari jihad fisabilillah. Nah, supaya itu, maka jauhkan dari keimanan kepada Allah yang benar. Jauhkan dari ma'rifatullah. Jauhkan dari konsep makna hakiki la ilaha illallah. Jauhkan dari misi perjuangan para nabi dan rasul. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang mentalis. Dan sekarang, ya, dengan didukung dana, lembaga, institusi, ya, ya, itu sampai sekarang masih berlaku. Dan ini harus kita rubah, ya. tugas utama daripada dakwah ila Allah, ya, pejuang dakwah jalan Allah adalah juga merubah sistem pendidikan, kurikulum, ya. Dan ini harus dilakukan dari kalangan umat Islam sendiri, ya. Kalangan umat Islam sendiri. Nah, ini yang harus kita bangkitkan kembali, motivasi kembali, ya. Apakah Anda ingin meraih surga? Kalau ingin meraih surga, maka hiduplah berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Dan sunnah utama para nabi dan rasul adalah dakwah ila Allah, berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, ya. Nah, inilah pentingnya sekali, dan mengalahkan aturan kalimat-kalimat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita sungguh-sungguh, ya, mensungguh-sungguh mendalamin Islam dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita ini adalah cuma selembar nyawa, cuma satu, ya, ingat, ya, bahwa hidup ini di dunia ini cuma satu kali, ya, waktu yang berlalu tidak bisa diulang lagi, ya, dan nyawa cuma satu, ya. Jadi penting sekali kita sekarang ini mulai bangkit kembali, merubah, ya, merevolusi diri, diri dan kehidupan kita, ya, untuk kembali kepada Islam, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, jalan hidup para nabi dan rasul, ya, ya. Maka kita perlu pelajarin jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Kita perlu pelajarin Al-Quran, kita perlu pelajarin sunnah nabi yang utama adalah jihad fisabilillah, dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Nah, itu, ya, ini penting sekali, ya. Saudaraku yang budiman, itu cerdas, kembali ke tadi. Jadi malaikat yang ada di sekitar Allah, sisi Allah, itu, ya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa enggan untuk menyembah Allah, dan tidak juga merasa letih, ya. Artinya apa? Mereka tunduk patuh, ya. La yastakbiruna an ibadatihi. Jadi menyembah Allah, membesarkan kalimat Allah, membesarkan asma Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, ya. Walastahsirun, ya. Dan mereka ini tidak lelah, tidak mengantuk, tidak capek, tidak tidur, ya. Malaikat tidak ada yang tidur, ya. Malaikat tidak tidur, ya. Malaikat tidak ada merasa capek. Selalu yastasirun, ya. Mereka wala yastasirun, mereka tidak lelah sedikit pun, ya. Terus menerus dari sejak awal diciptakan Allah, kapan? Jadi malaikat diciptakan Allah, ya, duluan daripada Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan Allah, yaitu Adam bapak kita, ya, itu malaikat sudah diciptakan Allah, dan mereka senantiasa, ya, beribadah kepada Allah, membesarkan nama Allah, ya kan, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, kemudian mereka tidak lelah. Sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Ya. Allah Akbar, Subhanallah, ya. Gitu, ya. Nah, sementara manusia yang baru kemarin, ya, hidup di dunia ini, ibaratnya gitu, itu sudah banyak menentang Allah. Banyak berani sekali menentang firman Allah, ya. Kenapa? Karena ini, ya. Karena nilai-nilai individualistis, nilai-nilai cinta kepada kehidupan dunia ini, cinta kepada materi, kepada harta, pangkat, jabatan yang didoktrinkan oleh orang-orang tokoh-tokoh di sekitarnya dari kecil. Siapa guru-gurunya di SD, SMP, ya. Kemudian orang tuanya, lingkungan masyarakatnya, ya, mereka mendoktrin, ya, langsung maupun tidak langsung, bahwa tujuan hidup seorang itu, ya, supaya meraih kejayaan di dunia ini. Yaitu jaya di dunia itu apa? Harta banyak, ya, terkenal, punya kekuasaan, jabatan, dihormati, disegani, banyak prestasi duniawi. Ini, dan akhirnya tenaga, ya, usaha, upaya itu diarahkan ke sana. Ya, tidak ingat bahwa tujuan hidup manusia diciptakan Allah itu adalah, ya, menyembah kepada Allah, ya. Ya, wama khalaqana samawati wal ard, ya. Maaf. Wama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu apa artinya? Menyembah Allah itu artinya ya, menyembah sebagaimana para nabi dan rasul menyembah Allah. Mereka menyembah Allah dengan cara apa? Ya, dengan cara ya, mengisahkan Allah, berjuang hidup untuk Allah, ya kan, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, mencari kehidupan di akhirat, keselamatan di akhirat, ya, mencari mencari jalan hidup orang-orang yang telah diberkati, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi rasul, para siddiqin, syuhada dan solihin. Nah, inilah tujuan hidup kita, arah tujuan perjuangan kita. Ya. Inilah yang sekarang ini sudah menjadi langka di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Maka kita harus kembalikan nilai-nilai Islam yang benar, yang asalah, yang murni, yang otentik. Saudaraku yang beriman tercerdas, maka Allah kemudian berfirman dalam ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi ya, rabbil arsyil amma yasifun. Seandainya pada keduanya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Artinya langit dan bumi ini hancur. Maha suci Allah yang memiliki arsy, yang menciptakan arsy, yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah ya. Kita lihat ya, kenapa kok bumi bisa stabil? Ya, matahari ya, pergiliran siang dan malam ya, kemudian langit ya kan, tidak ada keretakan ya, tidak ada keretakan, tidak ada kerusakan ya kan, walaupun tanpa tiang ya, semuanya stabil terpelihara. Kenapa? Karena itu menunjukkan satu hal, yaitu bahwa ini semuanya adalah karena satu Tuhan ya. Karena jadi ketika kita menghayatin, merenungi, menganalisa kehidupan kita di sekitar kita ya, sehingga menjadi stabil, hidup itu menjadi seperti ini ya. Maka ini kita perenungan yang mendalam itu akan mencapai pada suatu titik kesimpulan bahwa ya memang semuanya ini bisa terjadi seperti ini, kita alami ya. Kita bisa makan ya, bisa menikmati rezeki kita dari makan minum ya kan. Kemudian kita bisa tidur, istirahat, berjalan ya dengan tenang, ya stabil ya. Tidak ada gempa besar, tidak ada hujan batu, tidak ada panas yang membakar apa-apa yang di muka bumi ya. Semuanya terjadi dengan pas ya, dengan pas sehingga manusia bisa hidup ya. Itu karena apa? Karena ada Allah. Allah satu-satunya Tuhan ya. Dan memang berarti memang satu Tuhan ya. Karena apa? Satu sistem kehidupan ini kan satu sistem yang saling terangkai antara satu dengan yang lain. Dan satu sistem maka satu pencipta, satu desainer, yaitu Allah. Tapi kalau ada Tuhan selain Allah ya, yang dia juga menciptakan, dia juga mendesain, ya akan terjadi kerepotan, akan terjadi persaingan, kemudian akan terjadi benturan, akan terjadi maka langit dan bumi akan hancur. Jelas. Ini adalah logika yang semua orang yang berpikir secara jernih akan menerimanya dengan benar. Maka semakin kita mendalami, memahami tentang hakikat kehidupan di langit dan bumi, ya, kemudian kita merenung semakin dalam, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa memang semuanya ini pasti, ya, pasti dan pasti, yaitu yang menciptakan adalah satu, yang memelihara adalah satu, yang memiliki juga satu, yang mengatur, yang mengendalikan adalah satu, yaitu Allah. Ya, tidak ada dua, tidak ada tiga, satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, yang maha menguasai, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mengatur. Ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika kita seorang ilmuwan itu mempelajari ini dengan hati yang bersih, ya, dengan pikiran yang jernih, ya, maka insya Allah dengan penglihatan batin maka dia akan mencapai kesimpulan bahwa memang ini satu sistem kehidupan ini berarti satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Allah yang mengklaim bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur, hanya Allah. Ya. Tidak ada selain Allah. Siapa yang pernah mengklaim menciptakan langit dan bumi? Ya. Selain Allah, tidak ada. Ya. Dewa-dewa, enggak ada. Dewa-dewa tidak pernah mengklaim. Ya. Kemudian Tuhan ini, Tuhan itu, ya, selain Allah, tidak pernah mengklaim menciptakan langit dan bumi, mengatur langit dan bumi. Ya. Yang menciptakan, memiliki, memelihara, mengatur langit dan bumi seisinya, itu hanya Allah. Ya. Allah yang mengklaim, ya. Dan memang hanya Allah yang berhak, karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita mengenal Allah, ya. Sehingga hati kita terpaut kepada Allah, ya. Sehingga motivasi hidup kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Subhanallah Akbar. Ma, saudaraku yang budiman, dengan memahami uraian yang kami sampaikan ini, insya Allah, ya, ini merupakan bekalan utama untuk apa? Mengenal diri kita, mengenal kehidupan sekitar kita, ya. Mengenal betapa apa bahwa kehidupan kita ini sangat-sangat penting. Ya, ya. Kita mengenal tahu apa misi hidup kita. Ya. Subhanallah. Orang yang hatinya tenang adalah orang yang mengenal misi dia di dunia ini. Ya. Tapi orang yang hatinya gundah gelana, ya tidak apa gelisah, kebingungan itu adalah karena apa? Karena dia tidak mengenal misi hidup dia di dunia ini. Ya. Nah inilah pentingnya sekali kita kembali kepada ajaran yang benar, ya, ya ilmu yang benar, ya cara hidup yang benar. Saudaraku yang budiman, ya. Penting sekali untuk mengenal Allah ini ada suatu cerita, ya, cerita sahih, ya, sahih jelas karena di dalam Al-Quran, ya. Ini adalah diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah untuk memperjelas tentang siapa Allah. Ya. Ketika Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam datang kepada Firaun, ya. Firaun, ya, berada di atas singgasana dengan segala macam kebesaran, ya, karena dia adalah raja Mesir, ya kan? Dengan segala macam pembesar di sekitarnya, ya, maka Musa datang, ya, kemudian mendakwahkan kepada Firaun supaya menyembah Allah, ya, ya. Kenapa? Karena Firaun itu menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena Firaun ini sebagai raja itu banyak memberikan fasilitas hidup untuk rakyatnya, ya, yang membangun jalan, ya, membangun sarana publik, ya, membangun taman-taman, membangun kenyamanan hidup, ya, di negeri Mesir itu Firaun, ya, karena dia punya banyak harta, punya banyak pasukan, ya, dan dia adalah orang yang memiliki kapasitas manusiawi yang, ya, yang hebat, ya, karena dia adalah orang yang pintar dalam sisi manajemen, ya, urusan pemerintahan. Dia adalah orang yang pintar berbicara, meyakinkan orang lain, ya. Dia adalah tidak pernah sakit, ya, badannya sehat, ya. Nah, jadi rakyat Mesir, ya, banyak berutang budi kepada Firaun, ya, sebagai raja, sebagai penguasa, dan sekaligus juga sebagai pemberi yang membangun banyak fasilitas kenyamanan hidup untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Sehingga apa? Sehingga rakyat Mesir akhirnya tunduk patuh kepada Firaun. Ketika Firaun menyuruh menyembah dia, mereka menyembah Firaun, ya, mengikuti apapun yang dimauin oleh Firaun. Dan apalagi ada larangan, yaitu kalau orang itu menyembah selain Firaun, ya, selain rajanya, maka dia akan dihukum, ya. Bisa digoreng hidup-hidup, bisa direbus hidup-hidup, ya. Nah ini adalah hukuman yang diancamkan kepada mereka yang tidak menyembah, rakyat Mesir yang tidak menyembah Firaun. Nah, dan ini adalah kezaliman yang besar sekali, ya. Maka Musa datang kemudian menyampaikan bahwa tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Allah. Maka Firaun kemudian tanya, "Qala fama rabbukuma ya Musa?" Ya. "Qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Ya. Maka Firaun berkata, "Siapakah Tuhanmu?" Ya. Tuhanmu berdua itu maksudnya Musa dan Harun, ya. Wahai Musa. Maka Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kemudian memberinya petunjuk. Ya. Jadi Allah menciptakan, ya, langit dan bumi seisinya, hewan, ternak, tumbuhan, ya kan, kutu, ya kan, serangga. Ya. Kemudian Allah memberikan rupa. Ya, memberikan rupa, membentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang mendikte Allah. Ya, ya. Allah memberikan bentuk rupa kita seperti ini, ya, wajah kita seperti ini, ya, itu semuanya adalah Allah yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengkondisikan, ya, yang bentuk. Ya. Ternak, ya, katakanlah misalkan jutaan ayam dalam satu tempat, ribuan, ya, ribuan ayam dalam satu tempat itu Walaupun kelihatannya sama rupanya, tapi masih satu ayam dengan ayam lain beda. Ya, beda. Beda rupanya. Ada perbedaan-perbedaan. Ya, sehingga mereka bisa saling mengenali. Ya. Semut. Semut yang jumlahnya ribuan jutaan, ya, berkumpul di satu tempat, ya, satu lembah, itu masing-masing semut itu memiliki rupa yang berbeda-beda. Ya. Kenapa? Allah yang memberikan rupa itu. Ya. Allah Maha Besar. Jadi Allah menciptakan dan kemudian memberikan bentuk rupa, ya, kejadiannya kepada segala sesuatu, ya, baik itu yang hidup maupun yang mati. Yang mati batu, ya kan, batu-batuan, pasir, ya. Kemudian air, udara, semuanya Allah membentuk. Kemudian memberikan petunjuk berarti apa? Memberikan akal, insting, naluri, ya, kodrat alamiah, ya, yang mentraining, ya, yang sehingga seekor laba-laba, anak laba-laba itu kemudian dia bisa mencari makan, bahkan kemudian nggak lama kemudian dia bisa membuat sarangnya. Siapa yang memberikan petunjuk itu, yang mengajarkan itu? Allah, ya. Apakah induknya? Induknya, ya, mungkin memberikan contoh, ya. Tapi insting untuk itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengkondisikan sehingga burung bisa membuat sarangnya dengan demikian rapi, nyaman, dan sebagainya. Burung, seekor burung. Siapa yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan insting, inspirasi? Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu Allah yang mengatur, yang memberikan bentuk. Kemudian Fir'aun berkata, Qala fama balul kurunil ula. Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Nah, ini adalah tantangan Fir'aun kepada Musa. Kepada Musa, ya. Karena apa? Karena umat-umat yang terdahulu ini, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Maka Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku, ya. La yadilu rabbi wa la yansa, ya. Ya. Di dalam sebuah kitab, yaitu Lafzul Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun tidak lupa. Jadi segala sesuatu, ya, itu sudah ada di dalam Lafzul Mahfuz, ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi seisinya, itu Allah sudah memerintahkan Al-Qalam untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi, ya, ya, di dalam kehidupan ini, ya, sampai hari kiamat. Nah, kita sekarang belum hari kiamat, ya. Maka apapun yang terjadi itu sudah ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di lafal mahfuz yang tersimpan rapi, ya. Dan hanya Allah yang Maha mengetahui, yang mengetahuinya. Gitu, ya. Nah, ini adalah sebagai salah satu warning bagi kita, ya, supaya kita kalau kita berbuat kebaikan jangan sombong, ya. Apa? Kenapa? Karena innamal amalu bil khawatim, ya. Innamal amalu bil khawatim. Ingat, segala amal itu ditentukan oleh akhir kehidupan dia di dunia ini, ya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya. Maka kita perlu berhati-hati, ya. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita sudah buat banyak berbuat baik, ya, kemudian Allah takdirkan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke surat Toha ayat 52, ya. Jadi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku, yaitu Allah, di dalam sebuah kitab Lafzul Mahfuz. Jadi Musa sudah diberikan penjelasan tentang grand design kehidupan, ya. Jadi Musa paham tentang grand design kehidupan. Siapa yang memberikan pengetahuan tentang grand design kehidupannya? Allah. Ya. Maka penting sekali kita, ya, mempelajari grand design kehidupan, ya. Dan ini sangat dianjurkan kepada siapapun yang mendengar presentasi ini untuk membaca buku Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Al-Bidayah wa Nihayah, ya, yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir, ya. Al-Bidayah wa Nihayah itu cerita tentang kehidupan dari awal sampai akhir, ya. Dari sejak Allah sendiri, ya, kemudian Allah ciptakan arsnya, ya, kemudian arsnya di atas air, kemudian Allah ciptakan kolam, Al-Qur'an, kemudian menulis segala sesuatu di Lafzul Mahfuz, baru kemudian 50.000 tahun kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah ciptakan seisinya. Allah ciptakan malaikat, ya. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan Adam, dan dari Adamlah maka beranak pinak manusia sekarang ini, sampai kita sekarang ini, ya. Terus nanti sampai, ya, manusia silih berganti, ya, kemudian di dunia ini, kemudian nanti Allah akan akan jadikan hari kiamat. Hari kiamat adalah proses perubahan besar-besaran kehidupan langit dan bumi, ya, termasuk kehidupan manusia. Dan setelah pada hari kiamat itulah, maka kemudian manusia, semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Bukan hanya semua manusia, tapi semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jin, ya. Manusia jin, ya. Ternak, hewan, kemudian malaikat, semuanya dikumpulkan Allah dalam satu tempat, dan disitulah Allah akan mengadili, akan memberikan informasi, ya. Memberikan kebenaran yang hakiki, ya. Dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah diungkapkan oleh Allah, ya, dan sudah dijelaskan, didetailkan informasinya oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian dilanjutkan oleh generasi tabiin, tabiin kepada ketabiit, ya, generasi tabiit, ya, kemudian terus, ya, sampai kepada kita, ya. Sampai kepada kita, maka carilah buku Al-Bidayah wa Nihayah. Pelajarilah, ya. Itu adalah semua cerita tentang grand design kehidupan ada di sana. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa apa tujuan hidup kita, makna hidup kita, arah tujuan kita, ya. Ya. Jangan sibukkan oleh buku-buku duniawi, ya. Buku-buku fisika, kimia, buku-buku elektronik, buku-buku arsitek, itu semuanya adalah buku-buku yang nilainya kecil. Nilainya, kenapa nilainya kecil? Karena itu cuma duniawi, tujuannya cuma duniawi. Dan apa yang dibangun dari apa, dari dihasilkan, ya, itu dari infrastruktur, ya kan, bangunan, jalan, kemudian gedung, peralatan canggih, semuanya itu akan kita tinggalkan. Ketika kapan? Ketika kita mati. Ketika kita mati, kita nggak membutuhkan itu semuanya. Ya, ya. Maka penting sekali kita mana yang pokok, mana yang penting, ya, dan mana yang tidak penting atau kurang penting, ya. Nah, ilmu-ilmu, ya, spesialis itu penting hanya untuk duniawi saja. Ya. Kalau sudah di akhirat, ya kan, maka itu ditinggalkan, ya. Semakin kita mempelajari ilmu itu, semakin kita cinta dunia, ya. Semakin kita takut mati, ya. Sementara hakikat kehidupan ini adalah kita harus siap dengan siap mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya. Kenapa? Islam adalah bagaimana mendidik manusia, ya, supaya dia siap untuk menghadapi kematian, supaya dia siap untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Inilah hakikat Islam, ya. Maka ilmu itu hanya dari Allah, ya. Ilmu itu dari Allah. Ya, ilmu tentang kehidupan setelah mati di alam kubur, kehidupan nanti di hari kiamat, pada mahsyar, yaumul mizan, ya, sampai sirat, sampai surga dan neraka, itu hanya dari Allah. Kenapa? Karena yang mengetahui kehidupan yang akan terjadi, ya, itu adalah Allah. Dan Allah sudah sampaikan itu, ya, dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, dan disampaikan kepada kita semuanya, tapi kita semuanya, ya, heedless, ya, tidak peduli, ya, heedless, tidak peduli. Nah, inilah kebodohan kita. Padahal ini adalah menyangkut nasib kita selama-lamanya di akhirat nanti, ya. Maka orang yang cerdik adalah orang yang senantiasa kembali kepada jalan Islam, jalan hidup yang benar, jalan yang orientasinya itu adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak peduli dengan akhirat. Orang yang bodoh adalah orang yang sibuk dengan urusan duniawi saja, ya. Sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi seolah-olah dia hidup selama-lamanya di dunia ini, ya. Dan dia hatinya semakin cinta duniawi, semakin cinta kehidupan di dunia ini, ya. Nah, inilah orang-orang yang bodoh, ya. Ini adalah penting sekali kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Maka para nabi dan rasul adalah menyeru manusia untuk cinta kepada Allah, cinta kepada kehidupan akhirat, ya, supaya manusia selamat dari azab neraka, supaya manusia mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, sehingga masuk surga. Nah, ini semangat ini, semakin banyak orang yang selamat dari neraka, ya, semakin banyak orang yang selamat dari neraka, itulah kesenangan kita. Semakin banyak orang yang masuk surga, itulah yang kita inginkan. Semakin banyak orang yang masuk surga, semakin itulah yang kita inginkan, ya. Maka dakwah ilallah, dakwah jihad fisabilillah adalah bagaimana supaya orang semakin banyak masuk surga, supaya orang semakin banyak selamat dari neraka. Maka dalam dakwah Islam, ya, dalam dakwah ilallah itu tidak ada namanya dendam, ya. Kalau orang dulu membenci kita karena kita berjuang di jalan Allah, kemudian setelah itu dia tobat, kemudian masuk ke dalam Islam sungguh-sungguh, maka kita kita apa hubungan kita kita adalah seperti saudara, ya, saudara. Ya. Nah inilah contoh Rasulullah, ya. Contoh Rasulullah Subhanallah Allah bahkan memang tujuan jadi semangat, ya, semangat perjuangan dakwah Rasulullah SAW adalah bagaimana supaya semakin banyak orang yang selamat dari neraka, ya, dan semakin banyak orang yang masuk surga. Dan itulah kehidupan sejati. Karena kehidupan sejati adalah di akhirat nanti. Di dunia ini bukan kehidupan sejati. Kehidupan ini di dunia ini adalah merupakan medan ujian, ya, medan ujian bagi kita. Maka udah tidak layak bagi orang yang sedang menghadapi medan ujian, apalagi ini medan ujian yang sungguh-sungguh, itu untuk banyak bersenang-senang, ya. Banyak bergembira ria, tertawa-tawa, ya kan? Itu tidak pantas, ya, tidak pantas. Orang yang berjuang untuk meraih ridha Allah adalah orang yang menetapi jalan hidup di dunia ini dengan banyak kepayahan, ya, dengan banyak kesulitan, dengan berjuang sungguh-sungguh, maksudnya, ya, berjuang sungguh di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tep, saudara yang budiman atau cerdas, kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian Musa menjelaskan lagi, ya. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda wa sala lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi aswajam min nabatin syatta. Ya. Maka dialah Tuhan Allah yang telah menjadikan, ya, dialah Tuhan yaitu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ya. Ya. Dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Dan yang menurunkan air dari langit, ya. Siapa yang menghamparkan bumi ini, ya, bagi manusia? Allah, hanya Allah, ya, bukan malaikat, bukan jin, ya. Dan siapa yang menjadikan jalan-jalan di atasnya? Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit? Ya, ya. Allah, ya. Bukan alam, bukan alam. Alam itu siapa? Alam itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada, enggak mampu apa-apa maksudnya, ya. Jadi semua, ya, pergeseran perputaran bertiupnya angin, ya kan, bergeraknya awan, ya kan, turunnya hujan, ya kan, ya, kemudian semuanya itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengkondisikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu mengatur itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, karena apa, untuk mengatur ini harus punya kekuatan yang besar, dan yang memiliki kekuatan besar itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Manusia tidak mampu, jin tidak mampu, ya. Maka kemudian Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil ulinnuha, ya. Maka makanlah dan gembalakanlah hewan-hewan kamu sehingga sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ya. Jadi kita mendapatkan rezeki dari mana? Dari makanan, minuman. Makanan dari mana? Dari tumbuhan, hewan, ya. Dari ternak, dari ikan. Ya. Siapa yang menumbuhkan, yang memperkembangbiakkan itu? Allah. Allah yang bisa memperkembangbiakkan tanaman, Allah. Yang bisa menumbuh kembangbiakkan hewan, ya. Itu juga Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah. Ya. Tidak ada selain Allah, ya. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Saudara-saudara yang budiman dan cerdas, ini pembahasan tentang ma'rifatullah ini itu akan panjang, ya. Akan panjang insyaallah, ya. Tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi, ya. Garis bawahi. Jadi maka kita sarankan supaya kita rajin, ya, memperdalam ma'rifatullah ini dengan mengkaji, dengan menghayatin, memanai ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah menjelaskan tentang sifat Allah, tentang karakter Allah, tentang perbuatan Allah, tentang sudut pandang Allah, ya. Bagaimana perilaku Allah, ya. Maka semakin kita mendalami Al-Quran, semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin mengenal Allah, berarti semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin berharap pada Allah, semakin bersandar diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman cerdas, insya Allah demikian sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar daripada seruan 01 ini, ya. Yaitu bagaimana menyuruhkan kepada umat manusia siapapun dimanapun untuk kembali kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, kembali kepada hakikat. Ya. Semakin kita mengenal Allah maka kita akan semakin yakin dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya. Ya. Bukan bos kita, bukan orang tua kita. Ya. Orang tua kita, bos kita pun tergantung sama Allah. Ya, maka Allah lah sumber, ya, pemberi rezeki untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia, ya. seekor lalat, seekor nyamuk, Allah yang memberikan rezeki. Seekor kutu, ya, belalang, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur, ya, sehingga mereka bisa berkembang biak, bertumbuh dan sebagainya. Ya. Allah Akbar, yang mampu itu semuanya hanya Allah. Ya. Ya. Jadi dibalik dari kehidupan yang kompleks, yang sangat gegap gempita ini, ya, Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak tidur, Allah tidak lelah, ya, dan Allah memberikan, Allah Maha Pemberi. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Allah selalu memberikan, memberikan dan tidak pernah meminta. Ya. Allah memberikan makan, tidak pernah meminta makan. Allah tidak, Allah ada Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani adalah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah memberikan, memberikan, memberikan terus. Ya. Nanti di surga itu Allah memberikan kenikmatan, ya, kepada manusia tanpa batas. Kapan seterusnya, selama-lamanya, kapanpun, sampai dimanapun. Apa yang diinginkan dipenuhi oleh Allah, karena Allah Maha Pemberi dan yang bisa memberikan itu, ya, ya, kenikmatan yang demikian itu selama lamanya, ya, seterusnya selama lamanya hanya Allah, karena Allah adalah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Mengadakan, Allah Maha Memberikan. Ya. Subhanallah Akbar. Ya, inilah Tuhan kita Allah. Ya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Ya, Allah yang senantiasa memberikan rezeki di dunia ini, ya. Di akhirat nanti Allah memberikan rahmat, ya, Allah memberikan kurnia, Allah memberikan kenikmatan, ya, luar biasa terus menerus selama lamanya kepada para hamba-hambanya dia yang dirahmati, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, kita ingin menjadi, ya, hamba Allah, manusia yang dirahmati Allah, yang diampuni Allah, ya, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah inilah, ya, semakin banyak yang diridai Allah semakin senang. Ini tugas kita ingin, ya. Saudaraku yang masih belum muslim, kembalilah menjadi fitrah kita. Fitrah kita seorang manusia adalah muslim. Ya. Kembalilah, merenung. Memerenungkan kehidupan ini. Jangan sibuk dengan agenda-agenda duniawi semata. Kepentingan duniawi semata. Mencari kesenangan-kesenangan dunia. Merenunglah suatu hari, ya kan, di suatu tempat yang sepi sendirian, merenungkan tentang hidup kita ini, ya, ya, apa sih, kemana gitu kan, apa hakikatnya, ya kan, dengan memaksimalkan, mengoptimalkan daya pikir kita, ya, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita kembali kepada pangkuan Islam, yaitu apa, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diwariskan oleh seluruh para nabi dan rasul. Insyaallah demikian. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.